Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kegiatan kita amal soleh dalam bentuk mengkaji ilmu yang terdapat dalam kitab Adabuz Zifaf fi Sunnah al-Mutahharah karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Kita sampai pada poin yang ketiga tentang kemaksiatan yang hendaknya dihindari oleh pengantin, yaitu natful hawajib wa ghairiha, mencabuti bulu alis atau yang lain yang disebut dengan an-namsu. Maka asal itu yang ketiga adalah perbuatan sebagian perempuan yang mencabuti bulu alisnya sehingga kemudian dibentuk dengan bentuk tertentu, kalau seperti busur atau seperti hilal, seperti bulan sabit. Mereka lakukan itu semua tajamulan dalam rangka berdandan, biza'mihim, demikian anggapan mereka, dan ini adalah berdandan yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul melaknat pelakunya dengan sabda beliau, la'anallahu alwashimat wal mustausimat, Allah melaknat wanita yang mentato, tukang tato, dan wanita yang minta agar badannya ditato, wal wasilat, demikian juga wanita yang menyambung rambutnya, wanamisat wal mutanamisat, dan wanita yang melakukan perbuatan nams, dan yang tadi didefinisikan dengan mencabuti bulu alis atau yang lain, wal mutanamisat, dan perempuan yang minta agar alisnya dicabuti oleh ahlinya, wal mutafalijati lil husni, dan perempuan-perempuan yang merenggangkan gigi lil husni dalam rangka mencari kecantikan fisik, al-mughayyirati khalqallah, yang mereka adalah perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah. Catatan kaki tentang hadis ini, tentang wasimat, jamak dari wasimah, isim fa'il dari wasam. Ini wasam itu artinya mentato, yang didefinisikan dengan gharzul ibrah, menusukkan jarum atau semacam itu ke kulit sehingga mengalirlah darah. Kemudian hasuhu, kemudian diisilah dengan kahal, dengan celak atau anil, pohon tertentu, di Kamus Nahwu disebut pohon nila, fayakhtur, sehingga berwarna hijau. Masukkan satu cairan warna ke bawah kulit, yaitu yang namanya tato. Sedangkan mustausimat adalah bentuk jamak dari mustausimah, dan dia adalah perempuan yang tatlubu alwasam, yang minta agar badannya ditato. Dan di sini dalam hadisnya disebut perempuan alwasimat wal mustausimat, karena demikianlah mayoritas pelaku tato di masa jahiliyah. Namun meskipun hukumnya bersifat umum, berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Karena hukum yang berlaku untuk perempuan berlaku untuk laki-laki dan sebaliknya, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan, indikator kuat yang menunjukkan kalau itu memang betul-betul khusus untuk perempuan atau khusus untuk laki-laki. Dan kondisi dan tato di masa jahiliyah itu bagian dari berdandan, berhias. Dan kondisi semacam ini telah kembali berputar di zaman ini, ya, di tempat kita yang dulu tato itu identik dengan laki-laki penjahat, ya, sekarang identik dengan perempuan dan untuk keperluan berdandan, keperluan untuk mempercantik diri, sama persis dengan keadaan di masa jahiliyah. Boleh jadi orang mengatakan zaman berulang, ya. Kemudian namisot, perempuan yang melakukan namas. Namisot jamak dari namisah, itulah perempuan yang melakukan an-namas. Sedangkan mutanamisot jamak mutanamisah, dia adalah perempuan yang agar, yang minta agar dilakukan namas pada dirinya. Kemudian tentang tentang apa itu definisi namas, maka definisi atau pendapat yang diambil oleh, dipilih oleh Al-Albani adalah definisi yang menyelisih pendapat jumhurul fuqaha. Beliau definisikan an-namas izalatu sya'ril wajhi bil minqas. Namas adalah menghilangkan rambut atau bulu yang ada di wajah dengan minqas. Dikata nakosa, kalau nakosa makna dasarnya adalah mengukir. Maka Allah Alam mungkin kita lihat cepat terjemahnya. Ya, dengan kerok, ya, pengerok. Kama fin nihaya, sebagaimana dalam nihaya fi ghairi bil hadis dan kitab yang lainnya. Namun disebutnya wajah itu kata Al-Albani lil ghalib. Ini adalah menunjukkan cuma berfungsi adalah menunjukkan umumnya, lali taqyid, bukan sebagai syarat. Famakila, maka pendapat yang mengatakan lebih sempit lagi, yang mengatakan bahasa namas itu khusus untuk menghilangkan bulu alis, ditarfi'iha untuk menaikkan atau untuk mensimetriskan, meratakan supaya simetrisnya bulu alis, ya, ini lebih sempit dari pendapat wajah. Ini adalah satu hal yang layak fadha'fuhu. Ini tidaklah samar kelemahannya, sebagaimana hakok tuhuku jelaskan panjang lebar fi ta'liq dalam komentarku untuk hadis nomor 97 dalam tahid halal wal haram. Maka ada pendapat yang mengatakan itu namas itu hanya berkaitan dengan alis, dan ini pendapat jumhur. Kemudian ada pendapat yang lebih melebar, tadi dikatakan oleh penulis An-Nihayah fi Ghairi bil Hadis Ibnu Athir kalau itu wajah, dan pendapat yang paling lebar pendapatnya Al-Albani, yaitu mencabuti semua bulu di badan. Sehingga mencabut bulu di badan hukum dasarnya adalah haram dan dosa besar. Kecuali yang dikecualikan oleh syariat gitu. Ini fikihnya Al-Albani dalam masalah ini. Mencabut bulu kaki dan seterusnya itu termasuk namas. Syarul wajih yang ada di nihayah itu kata Al-Albani lil ghalib la li taqyid. Itu cuma untuk ceritanya, untuk umumnya menceritakan kondisi masa silam. Umumnya, sebagaimana disebutkan perempuan di hadis ini, ya lil ghalib. Untuk menunjukkan umumnya. Namun bukan li taqyid, bukan syarat. Meskipun itu tafsir dari Al-Albani, ya. izalatus sya'ar al-wajah bil mingqas itu kemudian dimaknai dengan lil ghalib itu kan interpretasi dan penafsiran dari Al-Albani. Kalau an-nihayah itu jadi definisi. Kalau penulis an-nihayah fi ghaibil hadis itu jadi definisi paket. Nah, makanya saya tadi katakan maka di sini ada definisi yang paling sempit, yaitu namas itu cuma untuk alis, kemudian yang lebih lebar namas itu dalam mencabut bulu wajah, dan itu definisi di an-nihayah fi ghaibil hadis. Ya, meskipun itu kemudian ditafsiri supaya bisa lebih melebar lagi oleh Al-Albani, ditafsirkan dengan itu lil ghalib. Adapun pendapat Al-Albani, maka namas itu adalah mencabuti, mengerok semua bulu di badan, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Kalau tidak ada pengecualian dari syariat, kembali kepada definisi namas. Beliau mengatakan kalau beliau telah menguraikan panjang lebar di kitab beliau Ghoyatul Marom fi Takhrijil Halal wal Haram, saya ingin bacakan tulisan beliau di sana, namun kita selesaikan terlebih dahulu catatan kaki untuk hadis ini. Qala Tabari rahimallahu taala mengatakan, la yajuzu lil mar'ah, tidak boleh bagi perempuan untuk mengubah satupun dari bentuk fisiknya yang Allah menciptakannya dalam bentuk tersebut. Biziadah, dengan ditambahi atau dikurangi, iltimasal husni, karena mencari kecantikan. Baik tujuannya adalah kecantikan untuk suami atau yang lainnya. Kaman takunu makrunatal hajibain, semacam perempuan yang alisnya itu gandeng. Nih, alisnya ketemu, jadi bulunya bersambung. Bulu alis kanan dan alis kiri itu ketemu. Maka makrunatal hajibain fatuzilu ma bainahuma, kemudian dihilangkanlah bulu yang di tengah supaya pisah alisnya normal sebagaimana yang lain. Kemudian tawahamal balja, dia atau tuhimu al balja, dia ingin menimbulkan kesan kalau wajahnya itu terang bercahaya karena alisnya tadi yang gandeng itu kemudian dibuat terpisah, atau sebaliknya. Wa man yakunu sya'ruha qasiran, demikian juga ini pendapat At-Tabari, siapa yang rambutnya itu pendek atau hakiran atau rambutnya itu hakir, mana dasarnya remeh, Allah alam, mungkin maknanya adalah jelek gitu, tipis, pendek atau tipis, terus apa? Gimana dasar hakiran sudah diremehkan, remeh. Ada yang memahami dengan jarang-jarang rambutnya. Untuk kita lihat fatu tawiluhu, lalu dipanjangkan. Turziruhu, dari kata-kata ghozir artinya banyak, dibanyakkan dengan cara disambung, bisa riha-riha dengan rambut yang lain. Maka lanjutannya cuma itu, mungkin sehingga hakiran di sini cuma sinonim saja, pendek atau pendek. Fakulu dalika takhilun fin nahyi, itu semua termasuk dalam larangan. Wawa min tahyir khalqillah, dan itu adalah termasuk mengubah ciptaan Allah. Wa istasna min dalika, dan dikecualikan dari itu, mayahsulu bihi ad-darar, sesuatu yang mengganggu. Wal adiyah, dan menimbulkan gangguan aktivitas. Maka boleh dihilangkan seperlunya. Demikian diringkas dikutip dari Fathul Bari. Ya, maka ini pendapat At-Tabari rahimallahu taala, beliau mengatakan bahasa hukum asal orang itu tidak boleh mengubah apapun yang sudah ada pada dirinya, paket yang Allah berikan untuk fisiknya. Kalau lengkapnya di perkataan At-Tabari, seandainya orang itu jarinya kok lebih dari satu, kok lebih dari lima maksud saya, ya, maka kalau tidak ada anak jari, maka tidak boleh itu dipotong, tidak boleh diubah dan seterusnya, karena itu mengubah ciptaan Allah. Namun berkaitan dengan konsep mengubah ciptaan Allah yang ada pada At-Tabari, maka ini menyelisih apa yang dianut oleh banyak ulama yang lain, tidak semacam ini. Ulama yang lain membedakan antara An-Nawawi dan yang lainnya membedakan antara mengubah ciptaan Allah dengan mengembalikan kepada ciptaan Allah. Ini misalnya kasus alis yang gandeng tadi. Maka seandainya kemudian bagian tengah itu kemudian dicabuti supaya alis itu pisah, maka kalau menurut At-Tabari ini adalah tindakan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudut pandang yang lain mengatakan ini tidak mengubah ciptaan Allah, ini mengembalikan kepada ciptaan Allah. Karena hukum asli alis orang itu gandeng atau pisah? Pisah. Nah, kalau ini ada yang enggak normal, abnormal ya. Kan abnormal kalau alisnya itu ketemu di sini kan, sehingga sambung ya, dari sini sampai ini kan berarti sambung semua ini. Itu kan enggak normal, abnormal. Maka seandainya kemudian bagian tengah itu dicabuti supaya terpisah, maka itu bukan mengubah ciptaan Allah, namun mengembalikan ciptaan Allah kepada bentuk aslinya, bentuk sebenarnya. Sedangkan tadi kalau berkaitan dengan menyambung rambut, memang terdapat larangan adalah masalah ini. Ya, kalau ya, jadi konsep kalau konsepnya At-Tabari ya apa yang lahir itu kondisinya seperti apa. Nah itulah ciptaan Allah. Nah itu tidak boleh diubah-ubah. Kalau diubah-ubah berarti mengubah-ubah ciptaan Allah. Kecualinya cuma satu. Mayah sulu bi ad-darar wal adiyah. Sesuatu yang mengganggu. Betul-betul memang mengganggu. Kalau tidak mengganggu maka tidak. Namun wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah sudut pandang yang lain tentang masalah ini, yang memunculkan istilah yang lain, bukan hanya istilah mengubah ciptaan Allah, namun ada istilah mengembalikan kepada ciptaan Allah yang sebenarnya. Misalnya orang sebagaimana contoh, kalau utuhnya perkataan At-Tabari masalah jari, ada jari keenam di satu tangan, maka kalau At-Tabari mengatakan itu tidak boleh dari lahirnya memang dikasih kayak gitu, tidak boleh diubah, tidak boleh dipotong, tidak boleh dihilangkan, mengubah ciptaan Allah. Namun sudut pandang yang lain mengatakan ini bukan mengubah ciptaan Allah, ini mengembalikan, memotongnya adalah bentuk usaha mengembalikan ciptaan Allah kepada kondisi aslinya. Karena ini tidak normal. Normalnya ciptaan Allah yang asli jari itu lima di satu tangan, jadi kok enam atau bahkan tujuh, kan ada dua misalnya, sini jempol ada temannya, sini ada temannya. Maka menghilangkan tambahan tadi adalah arad ila khalqillah, mengembalikan kepada ciptaan Allah yang sesungguhnya. Namun namun perbuatan Al-Albani mengutip pendapat At-Tabari di sini, wallahu taala alam, mengisyaratkan konsep yang sama. Al-Albani sepakat dengan konsep mengubah ciptaan Allah yang dianut oleh At-Tabari. Nampaknya yang pesan yang bisa kita tangkap adalah demikian. Oleh karena itu, wallahu alam, ini apa hubungannya dengan namas? Maka hubungannya dengan namas, karena definisi Al-Albani, namas adalah mencabut bulu di badan, mau di wajah, mau di lengan, mau di paha, mau di kaki, mencabutnya adalah namas. Dan ini adalah bagian dari konsep mengubah ciptaan Allah. Mengubah dari konsep, karena dia sepakat dengan konsepnya At-Tabari. Ya, seperti itu lahir dan kemudian besar, seperti itulah, itulah ciptaan Allah yang tidak boleh diubah. Wallahu a'lam, hubungannya nampaknya demikian. Dasar dari beliau mengatakan namas itu adalah mengubah dan mencabut bulu di seluruh wajah, di seluruh badan. Karena mencabut bulu di bagian badan manapun itu adalah bagian dari bentuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi kita sampaikan ada sudut pandang yang lain semacam yang dimiliki oleh An-Nawawi yang punya istilah mengembalikan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin nanti akan lebih jelas konsep At-Tabari tentang mengubah ciptaan Allah kalau kita baca utuh perkataan beliau yang ada di Fathul Bari. Ini mungkin di pertemuan yang akan datang coba kita akan bacakan utuh perkataan At-Tabari tentang, dan bagaimana kita bisa tangkap konsep dia tentang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tepat tentang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini berlaku yang pertama tadi, bedakan antara mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan kepada bentuk asli dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang dimaksud mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini berlaku kalau bersifat permanen. Bersifat permanen. Kalau tidak bisa, kalau tidak bersifat permanen maka tidak termasuk. Oleh karena itu memberi warna kuku tidak termasuk. Memberikan warna kuku tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Kemudian memberikan warna rambut yang beruban. Ini tentu disyariatkan, yang dalil-dalilnya telah kita ketahui, itu tidak bagian dari mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian juga kalau jika kita katakan bahwasanya mengubah ciptaan Allah itu berlaku untuk yang bersifat sementara ataupun bersifat permanen, nanti perempuan tidak boleh berdandan, bermake up. Dia berbedak untuk istrinya, kan berubah itu kan, berubah, boleh jadi agak-agak kurang cerah karena dikasih bedak, kan jadi cerah. Kemudian ya, pakai lipstik untuk suaminya tidak boleh kan, ya, karena ini berubah. Maka tidak boleh make up untuk perempuan kalau konsepnya tidak membedakan antara permanen dan bersifat sementara. Padahal dasar hukum dasar dari make up untuk perempuan adalah boleh. Dan yang menjiwai dari bule ini, menjadi dari hukum bule ini adalah bahasanya perubahan sementara, itu bukan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terlarang. Kemudian poin yang ketiga berkaitan dengan masalah ini, mengubah ciptaan Allah yang terlarang itu adalah dalam rangka mencari kecantikan. Kalau tadi di hadisnya wal muttafali jatilil husni, kalau dalam perkataan At-Tabari iltimasal husni, mencari kecantikan. Maka bedakan antara cuma sekedar mempercantik diri semacam operasi plastik yang tujuannya semacam itu, dengan kategori pengobatan dan menghilangkan doror. Misalnya bibir sumbing dari lahir, bibir sumbing kemudian dioperasi agar menghilangkan bibir sumbing, maka itu bukan mencari kecantikan, mencari kegantengan. Itu statusnya yang pertama adalah, babnya adalah mengembalikan pada ciptaan Allah yang asli, karena normalnya orang itu tidak sumbing. Kemudian yang kedua itu adalah babnya bukan bab itilmasul husni, mencari kecantikan, namun izalatu doror, izalatul adha, menghilangkan sesuatu yang mengganggu dan membuat ketidaknyamanan. Ya, kemudian wal muttafali jatu lil husni maknanya li ajlil husni, untuk mencari kecantikan atau mencari kegantengan. Mutafalija, jamak mutafalija, dia adalah perempuan yang meminta agar diberi perlakuan yang disebut dengan al-falju. Al-falju adalah furujatun, adalah adanya celah antara thanaya warubaiyat, antara thunaya warubaiyat, gigi yang jumlahnya 2 dan gigi yang jumlahnya 4. Gigi yang jumlahnya 2 itu apa? Taring atau seri? Taring. Enggak, yang di yang di atas saja. Warubaiyat dan gigi yang jumlahnya 4. Wal watafallut, maka tafallut maknanya adalah ayu farija bainal mutalasiqain, adalah membenggangkan, memberikan celah, membuat celah antara dua hal yang menempel, bil mubrid dengan menggunakan kikir atau semacam itu. Jadi di sini bisa kita katakan di zaman kita terjadi perubahan konsep gigi yang indah. Antara konsep gigi yang indah di masa silam dan di masa sekarang. Kalau gigi yang indah di masa silam, di dunia Arab, di masa silam itu seperti konsep gigi yang indah dalam kecantikan menurut Jawa. Gigi yang indah itu adalah gigi yang tidak rapat. Namun ada celah antara kecil-kecil, giginya itu bentuknya tidak besar-besar, non kecil, namun dan ada celah antara satu gigi dengan gigi yang lain. Bahasa Jawanya apa, Mas? Biji timun. Pakai rintik-rintik. Rintik-rintik hujan itu. Rintik-rintik biji timun itu konsep cantik, gigi cantik menurut budaya Jawa. Nah, ini sama dengan konsep cantik, gigi cantik di masa di masa silam, di masa Nabi dan masa sebelum Nabi, biji timun, jadi kecil dan enggak dempet, namun ada celah. Dan itu gigi yang itu adalah giginya anak-anak atau apa, perempuan-perempuan muda. Maka perempuan yang sudah agak tua itu kemudian mengikir giginya supaya giginya kecil dan ada celah antara satu gigi dengan gigi yang lain. Nah, itu disebut dengan tafalhuts. Adapun konsep gigi indah sekarang tidak ya. Konsep gigi indah sekarang karena tawaran dari iklan Pepsodent dan yang lainnya di televisi, nah, itu adalah gigi yang boleh jadi besar-besar, namun yang penting rapat, enggak tumpuk, ya, putih, nah itu gigi indah. Ya, maka boleh jadi kita katakan ini enggak kita jumpai di sini di zaman kita mutafali jatilil husni, nah, itu tidak kita jumpai bentuk realnya. Boleh jadi enggak ada bentuk realnya di masyarakat kita karena perubahan konsep gigi indah antara kondisi masa Islam dan masa sekarang. Namun yang jadi inti, yang jadi pelajaran penting adalah al-mughayyirat khalqallah lil husni. Lil husni al-mughayyirat khalqallah. Mengubah ciptaan Allah karena mencari kecantikan. Yang boleh jadi ini berubah dengan perubahan zaman bentuk-bentuknya. Di masa Islam tidak ada operasi plastik. Nah, sekarang ada operasi plastik, maka ini termasuk dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, kemudian catatan kaki berikutnya, sifatun lil madhkurat al-mughayyirat khalqallah adalah sifat untuk semua yang telah disebutkan. Dan ini adalah kata ta'lil sebagaimana seperti ta'lil menyebutkan ilah untuk wajibnya laknat, yang ini menjadi indikator akan haramnya perbuatan-perbuatan di atas. Maka Al-Albani sebagai mengambil konsepnya At-Tabari, maka yang jadi ilah sekedar mughayyirat khalqallah, mengubah ciptaan Allah. Itu yang jadi ta'lil, itu yang jadi illah. Namun namun yang lebih tepat, lil husninya itu juga satu hal yang menjadi unsur penting dalam illah dalam hal ini. Lil husni, semuanya mereka itu wasima dan seterusnya, lil husni dalam rangka mencari kecantikan, al-mughayyirat khalqallah, mengubah ciptaan Allah. Dan mengubah ciptaan Allah dan itu untuk tendensi kecantikan. Hadis ini dikatakan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Kemudian di wafiratin lahu dalam riwayat, dalam satu riwayat wa kadza rawat Tabrani, demikian juga dikatakan oleh Tabrani dan Ibnu Asyakir, Haitham bin Kulaib dalam musnadnya, wafiratin lahu an Qabisa bin Jabir dalam satu riwayat lahunya wallah alam mungkin kembali ke Haitham bin Kulaib. Dari Qabisa bin Jabir dia mengatakan, kuna nusyarkul mar'ata fi surati minal Qur'an nata'allamuha, kami bersama perempuan bareng-bareng bersekutu dalam mengkaji satu surat dari Al-Qur'an, nata'allamuha, kami mempelajarinya. Fangtolakot ma'i ajuzun min Bani Asad ila Ibnu Mas'ud, maka berangkatlah fangtolaktu, maka berangkatlah aku bersama seorang wanita tua dari Bani Asad ke rumah Ibnu Mas'ud, fi baiti, di rumahnya. Fi thalathati nafarin, ketika itu ada tiga orang. Faro'a jabinaha, maka Ibnu Mas'ud melihat dahi perempuan tersebut, kalau dia nampak bahasa Arab, bahasa Jawanya kinclong, nampak apa, bercahaya. Faqal, maka Ibn Mas'ud mengatakan, apakah engkau menggundulnya, mengerok habis rambut di sekitaran dahi? Maka dia marah. Dan perempuan tersebut mengatakan, yang mengerok bulu-bulu di jabinnya, di dahinya adalah istrimu. Maka Ibn Mas'ud mengatakan, silakan masuk dalam rumah. Jika istriku melakukan hal tersebut, fayyamini bari'ah, maka aku berlepas diri darinya, aku ceraikan dia. Jika istriku melakukan hal semacam itu, aku ceraikan dia. maka fangtolakot, perempuan tersebut masuk dalam rumah, kemudian dia balik dan datang, kemudian mengatakan, la wallahi ma ra'aituha taf'aluhu. Ini demi Allah, aku tidaklah melihat istrimu melakukannya. Faqala Abdullah ibn Mas'ud, maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lalu Ibn Mas'ud menyebutkan hadis di atas, dan sanadnya hasan. Wafihi, maka dalam pelajaran yang ada dalam hadis ini, mau dipetik kesimpulan oleh Al-Albani, bahasanya an-nadfa, mencabut bulu yang terlarang, itu yasmul ghairul hajib. Nih, mencakup tidak hanya alis. Namun dahi, nih, bulu-bulu di dahi, nih, itu tercakup. Wa anal halqa mislahu. Dan mengerok habis itu adalah semisal mencabuti bulu. Hukumnya sama dengan mencabuti bulu, fatanabah, maka perhatikanlah. Namun ketika kita membaca riwayat tadi, ada boleh jadi kita pandang dengan kita lihat dari sudut pandang yang lain, itu bukan masalah nadfunya, non masalah mengundul rambut kepala. Ini perempuan tidak boleh mengundul rambut kepala. Ini perempuan ini ngerok rambut kepalanya sebagiannya agar kelihatan dahinya itu lebar. Karena wallahu a'lam, mungkin di zaman itu dahi yang lebar adalah simbol kecantikan. Nah, ini nonong kata orang Jawa ya. Itu adalah cantik, ya, bukan yang tertutupi dahinya, tertutupi rambut itu. Namun yang dahinya itu kelihatan sehingga tidak ada rambut yang tertutup, bahkan bagian depan rambut bagian depan yang dekat dahi itu malah dikerok supaya kelihatan lebih lebar dahinya. Ya, maka dahi di lebarnya dahi di masa sahabat ya, itu adalah kecantikan perempuan. Ya. Maka wallahu a'lam, sudut pandangnya bisa kita katakan lain. Ini tidak bab mencabut namas, namun babnya bab menggundul, mengerok habis rambut kepala, meskipun tidak semua. Dan boleh jadi ini termasuk koza, karena bagian depan dikerok supaya dahinya kelihatan kinclong, lebar. Yang lain kan normal. Koza masuk, kemudian menggundul kepala untuk perempuan atau sebagian kepala untuk perempuan, ini juga masuk yang merupakan hal yang terlarang. Nih, jadi bisa jadi kita pahami demikian, tidak harus ini maknanya adalah babnya bab namas. Adapun Marwah Ibnu Sa'ad, riwayat yang dilihatkan Ibnu Sa'ad dalam kisah bina itu nih, satu kamarnya Nabi dengan Sofiyah binti Huyai, anokal li Ummu Sulaim. Nih, Nabi berkata kepada Ummu Sulaim, ibunya Anas, alaikunna sahibatakunna, tolong urusi temanmu, ya, maksudnya istri beliau Sofiyah, sisirilah dia, artinya dandanilah dia. Wama sya'arna, dan kami tidaklah di riwayat tersebut dikatakan, dan kami tidaklah mengetahui hataqil, kami tidak sadar sampai dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui istrinya, waqad namasnaha, dan sungguh kami telah melakukan names terhadap Sofiyah. Maka kata Al-Albani Adh-Dhahir, makna yang lebih mendekati annaha, bahwasanya Ummu Sulaim maksudkan dengan kata-kata namasna artinya masyatna, kami sisiri. Dari mana? Kemudian ditakwil namasna kemudian menjadi masyatna bidalil siyaq, dengan rentetan kalimat sebelumnya. Kalimatnya sebelumnya kan perintah Nabi, tolong sisiri istriku, dandani dia dengan sisiri rambutnya. Wa inama abbarat bin namsi alal masyti. Namun Ummu Sulaim menggunakan istilah namas untuk masti untuk apa, bersisir atau menyisiri lima yakhuju minasyari ma'at tamsiti adatan, karena ketika orang itu tamsit mensisir rambut adatan biasanya ada rambut-rambut yang copot, rambut-rambut yang tercabut. Nah, maka di situ ya, karena itu kemudian sisir disebut dengan namas dalam bahasa Ummu Sulaim. Itu sisi makna. Al-ana la yumkin al-hukmu bisyata hadhil jumlah fil qissah. Ya, di samping itu tidaklah mungkin kita vonis sahihnya kalimat ini dalam kisah di atas. Karena kalimat ini diriatkan bi'iddati asanid dengan sejumlah sanad. Dakhala hadisu ba'din fi ba'din, hadis sebagian masuk pada yang lain. Pemadar utarik dan semuanya punya madar. Inti dari sanad-sanad tersebut ihdaha alal waqidil kadzab, itu berporos pada al-waqidi yang dia dalam ilmu hadis statusnya kadzab, meskipun dia adalah thiqah dalam riwayat akhbar, dalam riwayat sejarah. Namun dia dhaif dalam riwayat non-sejarah. Riwayat fikih semacam itu dia dhaif, bahkan dhaifnya dhaif sekali karena kadzab. Ya, maka pendalilan al-Albani untuk riwayat yang tadi kita baca, kalau namas itu bukan hanya alis namun kepala juga atau rambut kepala juga termasuk namas, wallahu ta'ala alam, saya kira itu satu hal yang kurang tepat karena sudut pandangnya tidak mesti itu adalah babnya bab namas, bisa ada sudut pandang yang lain untuk membaca riwayat tadi. Ini bisa jadi itu masuk dalam masalah hal qura'si, menggundul kepala, yang ini tidak diperbolehkan dan terlarang bagi perempuan. Kemudian tadi saya janjikan untuk kita bacakan perkataan Al-Albani di Ghoyatul Maram fi Takhjil Halal wal Haram. Yang kata beliau, beliau telah melakukan tahqiq, kajian yang bagus tentang pengertian namas. Dan kalau di tadi kita baca di nomor hadis 97, namun kalau dicek di buku aslinya itu di 96. Ada satu hadis yang dibawakan oleh Yusuf Qardawi di kitabnya Al-Halal wal Haram, kemudian hadis-hadis buku ini ditakhrij oleh Al-Albani di satu buku tersendiri yang judulnya Ghoyatul Maram fi Takhrijil Halal wal Haram. Ada satu riwayat yang ini nanti pada kesimpulan yang didhaifkan oleh Al-Albani, diatkan oleh Tabarani, diatkan oleh Tabari dari istrinya Abu Ishaq. Kalau dia menemui Aisyah, wakanat, dan istri Abu Ishaq ini adalah masih muda dan dia suka dengan kecantikan. Faqalat, maka istri Abu Ishaq ini bertanya pada Ibunda Aisyah, ada perempuan yang menggunting habis jabinnya, menggunting habis dahinya di zaujiha, untuk berdandan untuk suaminya. Maka Aisyah mengatakan, amitil angka angki al-adha mastata'ti, hilangkanlah gangguan dari dirimu semaksimal yang bisa kamu lakukan. Ya, maka kata Al-Albani ini riwayat yang lemah karena istri Abu Ishaq ini tidak aku kenal. Kemudian beliau memberikan tanbih, catatan penulis yaitu Yusuf Qardawi hafizahullah istadalla berdalil dengan riwayat ini untuk mendalili perkataan Abu Dawud dalam sunannya yang mengatakan bahasanya namisah, perempuan namisah adalah perempuan yang mencabuti al-hajib, alisnya sehingga tipis. Nah, kata Yusuf Qardawi, falam yadkhul fihi haful wajahi wa izalatu ma fihi min sya'rin, maka tidak termasuk namas, kata Yusuf Qardawi berdasarkan perkataan Abu Dawud, menggunting habis rambut yang ada di wajah dan menghilangkan bulu-bulu yang ada di wajah. Maka Yusuf Qardawi itu memilih pendapat, pendapat jumhur, bahasanya namas hanya terbatas pada alis saja, tidak tercakup padanya wajah. Dan ini yang mau dibantah oleh Al-Albani. Beliau katakan, wali ala hadha mulahadhat, dan aku punya sejumlah catatan untuk pendapat Yusuf Qardawi dalam masalah ini. Yang pertama, beliau katakan bahasanya, menyimpulkan bahasanya namas itu hanya terbatas pada alis, itu menyelisihi mata dulu alaihi al-ahadis bi-itlaqiha, menyelisihi lafad yang mutlak yang ada pada sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis an-namisah wal-mutanamisah. Tidak ada penegasan namisah pada alis gitu, cuma namisah. Fa inna bi itlaqi yasmulu namsa fi ayyi makanin waqa'a min jasadiha, ni pengertian namas menurut Al-Albani. Fa inna bi itlaqi, karena kata-katanya mutlak namis, maka mencakup an-namas, mencakup mencabut bulu fi ayyi makanin waqa'a min jasadiha, di semua tempat yang ada di badannya. Berarti definisi namas menurut Al-Albani mencabut bulu di semua bagian di badan, kecuali yang dikecualikan oleh syariat, misalnya ketiak diperintahkan untuk mencabut bulu, namun hukum asalnya tidak boleh karena itu namas. Kemudian wataqiduhu bimisli hadzal athar, kemudian lafadz yang mutlak ini kemudian disempitkan dengan menggunakan athar di atas, satu hal yang tidak boleh karena riwayatnya tidak kuat. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, alasan pertama dari Al-Albani mengatakan kalau namas itu adalah mencabut bulu untuk seluruh badan, alasan pertama karena namas, tidak ada di hadisnya namas untuk alis mutlak, maka jangan disempitkan. Kemudian yang kedua, beliau katakan tafsiran tersebut menyelisihi makna secara bahasa, makna bahasa untuk namas. Sebagaimana di Kamusul Muhit dikatakan namas maknanya adalah natfus sya'ri, mencabut bulu. Kemudian Nabi melaknat namisah, ia adalah perempuan yang berdandan menghias diri dengan melakukan namas, mencabut bulu. Dan dia adalah mutanamisah, adalah perempuan yang didandani dengan mencabut bulu. Maka beliau, alasan yang kedua, setelah itu mutlak, tidak ada kata-kata alis. Alasan yang kedua, kita kembalikan pada makna bahasa dari namas. Dan beliau menggunakan kamus Al-Muhit, Fairuz Abadi, yang mengatakan namas itu asal natfus sya'r, mencabut bulu. Kemudian yang ketiga, tadi sebagaimana kita jumpai sikap Al-Albani untuk perkataan penulis An-Nihayah. Kalau penulis An-Nihayah tadi kan wajah, namun Al-Albani kemudian komentar apa? Ah, itu lil ghalib. Maka gimana komentar Al-Albani untuk perkataan Abu Dawud? Perkataan Abu Dawud, an-namisah hiyallati tangkusul hajib, dialah yang mencabuti alis. hatta tarukahu, sehingga alis jadi tipis. Itu definisi namas untuk namas dari Abu Dawud. Maka kata Al-Albani, perkataan Abu Dawud di atas, inna makhoja makhojal ghalib. Itu ghalib saja, mimbabil ghalib. Itu umumnya saja. Beliau tidaklah maksudkan dengannya hasun namsi, membantasi namas hanya pada alis saja. Dan kelanjutan perkataan beliau dalam Sunan Abu Dawud adalah indikator menunjukkan hal tersebut. Karena beliau mengatakan setelah riwayat kutipan yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dari Abu Dawud, lanjutan perkataan dari Abu Dawud adalah wasimah. Kemudian beliau memberikan definisi untuk wasimah, untuk tato. Definisi wanita yang mentato kata Abu Dawud adalah perempuan yang menjadikan khailan fi wajiha, membuat tanda seperti tai lalat di wajahnya dengan menggunakan cairan, dengan memasukkan di kulit itu kahal, celak atau obat tertentu. Kemudian Al-Albani mengatakan, apa pendapatmu tentang maksud Abu Dawud di sini? Apa pendapatmu seandainya tato itu cuma di tangan misalnya? Apakah kemudian dari kesimpulan perkataan Abu Dawud tadi kemudian kita katakan itu bukan tato? Karena definisi tato adalah wajah, ada kata-kata fi wajhiha, di wajahnya. Kala tentu sekali-kali tidak, inna madzalika minu alal ghalib. Namun pendefinisian tato dalam bahasa, dalam kalimat Abu Dawud untuk wajah itu lil ghalib saja, sebagaimana telah kami sebutkan. Dan inilah pendapat yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Fa innahu qal, Ibnu Hajar mengatakan setelah menyebutkan perkataan Abu Dawud ini tentang masalah tato, wa dzikrul wajhi lil ghalib. Perkataan Abu Dawud tentang tato itu di wajah itu lil ghalib. Wa aktsaru ma yakunu fi syafah. Tato paling paling familiar di masa jahiliyah dan di masa itu adalah tato bibir. Nih, tato bibir-bibir ditato sehingga dikasih warna merah. Nih, sehingga merahnya itu enggak perlu pakai lipstik sudah merah terus karena merah tato. Dan tempat kita ada fasilitas semacam itu, ada sejumlah tukang-tukang tato untuk perempuan, tato bibir. Dan ini kata Ibnu Hajar mayoritas tato di masa jahiliyah dan di masa Islam, dan di awal-awal Islam sebelum Nabi melarangnya, itu bibir yang ditato. Ya, maka sehingga penyebutan wajah dalam perkataan Abu Dawud bukanlah syarat, karena tato boleh jadi di tangan dan lainnya dari badan. Itu perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Namun ingat, perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar cuma membahas tentang masalah tato ya. Tidak membahas tentang masalah namasnya. Wa idza tabayyana hadza, maka jika ini telah jelas, maka tidak ada perbedaan antara perkataan Abu Dawud yang lewat tentang names dengan perkataan Ibnu Athir di Nihayah. Tadi kita telah baca perkataan Ibnu Athir di Nihayah di Adabus Sifaf. Di sini ada kutipan lagi. Namisa, kata Ibnu Athir di An-Nihayah fi Ghaibil Hadis, adalah perempuan yang mencabuti bulu di wajahnya. Maka sama, belum mau mengatakan sama, maka perkataan Ibnu Athir di Nihayah itu tidak ala sabilil hasr wa taqyid, bukalah pembatasan. Bahkan setiap orang yang mencabut alis, mencabut bulu di alis dan wajah itu namas, faya namisa, maka dia namisa. Walidhalika, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengisyaratkan, mengisyaratkan pelemahan pendapat yang membatasi namas hanya pada alis. Faqal Ibnu Hajar mengatakan setelah menyebutkan makna names yang aku kutip dari Nihayah fi Rabil Hadis, Ibnu Hajar mengatakan wa yuqal, ini yang jadi alasan, dan dikatakan bahasa namas adalah khusus biizalati sya'ril hajibain, menghilangkan bulu pada alis untuk supaya alis itu nampak tinggi atau rata. Qala Abu Dawud, kemudian beliau mengatakan mengutip perkataan Abu Dawud. Namun kita katakan tadi beliau Al-Albani mengatakan di sini ada isyarat gara-gara kata-kata yukol, maka kata-kata yukol itu tidak mesti maknanya tada'if. Yukol dalam ketika ini tidak mesti maknanya adalah tada'if. Tapi yukol itu cuma jangan mengatakan ada yang berpendapat. Sehingga Ibnu Hajar mau mengatakan wa yukol, dan ada yang berpendapat bahasanya names itu adalah cukup terbatas hanya pada alis. Kemudian dia kutip perkataan Abu Dawud, yaitu Abu Dawud. Dan kalimat awalnya kan, dan ada yang berpendapat, wa yuqal, ada yang berpendapat itu khusus untuk alis. Setelah itu kutipan perkataan Abu Dawud, Abu Dawud mengatakan. Dan apa perkataan Abu Dawud? Names khusus untuk alis. Jadi yuqal itu ada yang berpendapat, pendapatnya siapa? Abu Dawud. Yaitu tiga poin bahasan yang disampaikan oleh Al-Albani di Ghoyatul Maram fi Takhijil Halal wal Haram untuk menguatkan pendapat beliau kalau names itu adalah mencabut bulu di seluruh badan, yang hukum asalnya adalah haram kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Demikian pendapat Al-Albani dalam masalah ini. Maka kalau kita dudukkan, kita paparkan data-data yang ada yang kita dapatkan di dua buku ini, maka tadi telah kita simpulkan bahasanya definisi names satu hal yang diperselisihkan ulama. Ada yang sangat sempit, mengkerucutkan hanya pada alis saja. Dan ini pendapat siapa? Abu Dawud. Tidak perlu kemudian mengatakan lil ghalib. Mengatakan lil ghalib kayaknya kurang tepat dalam masalah ini. Namun lebih tepat kalau dijadikan sebagai ikhtilaf. Tidak kemudian dipaksa di satu pendapat, kemudian yang lain, kemudian di mana itu lil ghalib. Namun lebih tepat, data-data yang ada kita paparkan, dan itu kita jadikan sebagai bentuk ikhtilaf. Adanya perselisihan ulama dalam masalah definisi names. Maka ada yang memberikan definisi names hanya pada alis saja. Ini pendapat Abu Dawud. Kemudian ada memberikan names hanya pada wajah saja. Kalau selain itu, maka bukan names. Dan ini adalah pendapat Ibnu Athir di An-Nihayah fi Ghoribil Hadis. Tidak perlu kita takwil perkataan Ibnu Athir supaya sejalan dengan pendapat kita. Namun dengan mengatakan lil ghalib, biarkan ajalah itu sebagai bentuk ikhtilaf saja. Mau melakukan tarjih nanti babnya bab berbeda. Namun tidak perlu itu ditakwil kemudian dibelokkan agar sejalan dengan pendapat kita. Kemudian pendapat Al-Albani yang kemudian pendapat yang ketiga mengatakan itu seluruh badan. Dan ini pendapat Al-Albani. Dan wallahu a'lam, nampaknya mungkin yang menjadi salafnya Al-Albani, pendahulu Al-Albani dalam masalah adalah At-Tabari. Sehingga setelah beliau mengatakan di Adabus Sifat bahasanya namas itu adalah seluruh badan, kemudian beliau kutip perkataan At-Tabari yang mengatakan bahasanya pokoknya mengubah apa-apa yang di badan itu hukum asalnya haram kecuali yang mengganggu. Dan tentu mencabut bulu itu termasuk bentuk, dan ingin dimasukkan oleh Al-Albani mencabut bulu adalah bagian dari mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bagian manapun kemudian adalah terlarang. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Kesimpulannya, kalau saya pribadi, wallah ta'ala alam, lebih cenderung untuk memaknai namas untuk alis saja, sebagaimana pendapat ada yang menyampaikan pendapat jumhur ulama, atau jika paling jauh kemudian diperluas, maka itu cuma wajah saja. Nah, ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.